بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المحدث أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب مهل أهل مكة للحج والعمرة باب tempat ihlal, ya, tempat ihlal untuk penduduk kota Mekah untuk berhaji dan berumrah. Hadis yang nanti akan dibawakan terkait dengan masalah miqat, ya, yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Namun padanya ada penambahan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang miqatnya ahli Mekah. Baik, khulasahnya barakallahu fikum. Tempat ihlal ahli Mekah ada perincian. Tempat ihlal sama dengan miqat makani. Ya, tempat ihlal atau miqat makani penduduk kota Mekah ada perincian. Yang pertama untuk ibadah umrah. Untuk ibadah umrah. Untuk ibadah umrah barakallahu fikum. Orang-orang Mekah harus keluar menuju Al-Hil. Al-Hil itu batas tanah halal. Batas tanah halal di luar batas tanah suci. Baik, dari Al-Hil itulah mereka memulai ihlal umrah. Sebentar, apa itu ihlal? Niat untuk melaksanakan umrah dan haji. Apa yang dilafalkan? Labbaikallahumma umratan. Itu untuk umrah. Paham ya? Kalau haji, labbaikallahumma hajjan. Jangan lupa itu ihlal. Diulangi lagi ya. Jadi tempat ihlal atau miqat makani penduduk kota Mekah ada perincian. Yang pertama untuk ibadah umrah. Untuk ibadah umrah. Nah, biasakan jangan nengok temannya. Kalau antum nengok teman akan bubar konsentrasinya. Fokus kepada bukunya antum. Telinganya dengarkan apa yang disampaikan. Tulis kemampunya antum. Nanti akan diulang lagi. Penuhi yang tadi kurang-kurang. Begitu antum nengok sebelah, itu yang kurang semakin banyak. Itu cara antum belajar barakallahu fikum dalam masalah. Coba misalnya ya. Diulangi lagi. Hah? Ada perincian. Yang pertama untuk ibadah umrah. Baik, untuk ibadah umrah penduduk kota Mekah harus keluar kemana? Ke Al-Hil. Apa Al-Hil? Batas wilayah halal. Batas wilayah halal di luar batas wilayah tanah suci. Dari situlah mereka memulai ihlal. Demikot makaninya orang Mekah. Jadi perlu dipahami barakallahu fikum, kota Mekah itu kan tanah suci. Itu ada batas-batas wilayah. Barat, utara, barat, timur, utara, selatan. Itu ada batas wilayah. Kalau masuk dalam wilayah itu namanya tanah haram, al-haram. Ya, di luar batas wilayah namanya al-hil, wilayah halal, bukan haram. Ya. Orang Mekah namanya al-Makki. Orang Mekah kalau kepingin melaksanakan ibadah umrah harus keluar menuju kepada al-hil, keluar dari batas wilayah haram. Dari situlah mereka memulai ihlal. Kalau persiapan-persiapan mandi bisa di rumah, bisa pula di al-hil. Sekarang ini barakallahu fikum, al-hil yang biasa dipakai oleh mereka umrah ada tiga tempat. Ada tiga tempat batas wilayah haram sama al-hil, tempat mereka ihlal tiga tempat. Yang pertama namanya Tan'in. Sebuah tempat namanya Tan'in. Itu menuju ke arah Madinah. Tan'in. Ya. Sekarang di Tan'in itu persis di batas wilayah dibangun masjid. Namanya Masjid Tan'in atau Masjid Aisyah. Difahami? Kenapa dinamakan Masjid Aisyah? Dikarenakan dahulu ketika Haji Wada, Aisyah radhiyallahu taala anha haid, sehingga tidak bisa umroh terlebih dahulu, nggak bisa tamattu. Maka Aisyah ketika itu hajinya ifrad, semata-mata haji, belum umroh. Difahami? Begitu selesai barakallahu fikum manasik hajinya, sebelum Rasul menuju kota Madinah, Aisyah meminta kepada Rasul supaya umrah. Maka beliau memerintahkan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq membawa ke Tan'im barakallahu fikum. Paham ya? Nah, disitulah tempat Aisyah memulai ihlal barakallahu fikum. Dan sekarang di sana ada batas wilayah, yang ini haram, yang ini hil, dan dikasih masjid namanya Masjid Aisyah. Sehingga di sana banyak toiletnya dan segala macamnya, bisa ke sana mandi di sana, persiapan baju ihram segala macam di sana, baru kemudian melafalkan ihlal labbaik Allahumma umratan, baru masuk menuju ke tanah haram, masuk ke Masjidil Haram dan memulai tawaf umrohnya di sana. Dipaham ya? Yang kedua namanya ji'ranah. Namanya ji'ranah. Itu menuju ke arah Hunain. Namanya ji'ranah. Menuju ke arah Hunain. Sekarang pun sudah dibangun masjid, namanya Masjid Ji'ranah. Paham ya? Yang ketiga namanya Hudaybiyah. Sekarang juga dibangun Masjid Hudaybiyah. Di tiga tempat inilah barakallahu fikum, orang-orang Mekah ketika mau umrah mereka menuju ke sana. Persiapan-persiapan ihramnya dipersiapkan dan memulai niat namanya ihram dari sana. Dipaham ya? Paham ikhwan? Hadza mafhum. Ini untuk umrah. Dipahami? Rincian yang kedua. Yang kedua untuk haji. Untuk ibadah haji. Jadi dimulai dari tanggal berapa? 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Baik. Untuk ibadah haji, orang yang ada di Mekah memulai ihlalnya, niat hajinya, mengatakan labbaik Allahumma hajjan, itu dari tempatnya masing-masing. Dari tempatnya masing-masing. Jadi kalau dianya itu rumahnya di situ, ya dari rumahnya. Kalau rumahnya ada di Mina, ya dari Mina. Dari tempatnya masing-masing. Paham ya? Dia mandi-mandi segala macam persiapan terus ihram, dia menuju ke Mina tanggal 8 Zulhijjah pagi hari itu melafalkan labbaik Allahumma hajjan dari rumahnya langsung menuju ke Mina. Kita lagi barakallahu fikum. Tidak ada sunnahnya datang dari tempatnya menuju ke Masjidil Haram di Ka'bah untuk memulai ihlal. Enggak ada sunnahnya sama sekali. Bahkan tergolong bid'ah. Kita lihat dari tempatnya masing-masing. Nah, untuk jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu', baik dari miqatnya masing-masing, mereka masuk ke tanah suci untuk umrah terlebih dahulu, namanya tamattu' atau qiran. Selesai dia tahallul, nunggu di Mekah. Ketika tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah, mereka pun memulai ihlal haji dari hotelnya masing-masing. Barakallahu. Ketika dia hotelnya di Mina, jadi ya Mina, persiapan segala sesuatunya, dia melafalkan labbaik Allahumma hajjan, langsung masuk tenda di kota Mina. Paham ya? Tidak ada sunnahnya sama sekali menuju ke Ka'bah untuk memulai ihlal. Paham ya? Berkabar ya, ikhwan? Dipahami insyaAllah ya? Itu untuk hajinya orang Mekah. Mereka ihlalnya memulai niat hajinya dari rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dipahami ini? Tergambar? Apa diem? Tergambar insyaAllah ya? Tergambar enggak? Hah? Misal antum orang Mekah. Ya enggak mesti harus asli Mekah. Antum mukim di Mekah, entah antum pendatang atau orang asli, antum tinggal di Mekah. Antum kepingin haji ketika itu. Hanya haji tanpa umrah, hanya haji. Namanya ifrad, hanya haji. Begitu tanggal 8 Zulhijjah yaum tarwiyah pagi hari duha, antum mandi di rumah. Mandi di rumah, sunah fitrahnya dikerjakan semua, bersih, pakai minyak wangi. Antum menggunakan baju ihram, tayyib, antum naik kendaraan atau jalan kaki menuju ke Mina di tempat tenda-tenda itu, antum melafalkan ihlal. Labbaik Allahumma hajjan, itu yang wajib. Apa sunnahnya tambahannya? Lupa. Labbaik Allahumma hajjan, tambahannya la riya'a fihi wa la sum'ah. Berangkat talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik. Maka itu sudah mulai masuk proses ibadah haji. Dipaham ya? Dari rumahnya antum yang di Mekah itu. Termasuk kebid'ahan, bukan termasuk sunnah, antum dari rumah ke Ka'bah dulu. Di Ka'bah, ihlal labbaik Allahumma hajjan, dari Ka'bah ke Mina. Gara-gara sunnahnya sama sekali. Itu tanbih oleh para ulama dan talabaku. Sehingga di tempatnya masing-masing. Baik, ada orang tinggal di Mina. Ini wilayah Mina, dia tinggal di situ, rumahnya di situ, ngontrak di situ. Dia kepengin haji. Dari mana mulainya? Dari situ. Dia mandi-mandi di rumahnya, persis segala semacamnya, menggunakan baju ihram, langsung labbaik Allahumma umratan di situ. Kalau termasuk batas wilayah Mina, ya enggak usah kemana-mana, situ aja sudah. Antum mabitnya ya di rumahnya antum. Ya. Kenapa? Sebab di wilayah Mina. Tapi kalau di luar wilayah atau masuk ke dalam Mina, di tenda-tenda yang ada, mafhum ini, Pak Irfan. Nah, adapun orang yang tinggalnya di luar batas wilayah haram, gimana ya? Di luar batas wilayah haram, tetapi masuk dalam tempat miqat. Atau untuk kapan, enggak? Dia ada batas wilayah haram. Itu kecil lah banyaknya. Luaya kan hil. Hil semua. Tapi jauh dari miqat. Jauh dari Alamlam, jauh dari Juhfah, jauh dari mana? Dhul Hulaifah, jauh dari Qadul Manazil, jauh. Antum tidak di batas wilayah haram. Antum di wilayah halal. Baik, antum mulai dari mana? ihlalnya? Antum mulai dari mana ihlalnya? Jawabannya dari tempatnya antum masing-masing. Nah, tidak perlu antum mundur ke belakang, ke mikot yang ada baru baik lagi. Tidak perlu. Dari tempatnya masing-masing. Dipahami ya? Baru ketika antum tempatnya itu sebelum mikot tergambar. Kalau rumahnya antum tempatnya antum sebelum mikot, maka antum harus memulainya dari mikotnya masing-masing. Mudah ini. Antum jangan di kota Madinah. Mikotnya Madinah itu di luar kota Madinah, menuju ke arah Mekah. Maka antum harus mulai dari Dzulhulaifah karena sebelum mikot. Antum dari Yaman. Yaman lewat mana ya, Pak? Yalamlam. Yalamlam itu perbatasan Yaman Saudi. Antum sebelum mikot, maka antum harus memulai ihlal dari mana? Dari Yalamlam tadi. Dan antum dari Indonesia. Antum mana mikotnya? Yalamlam. Maka antum harus sebelum Yalamlam sudah harus mempersiapkan diri dan memulai ihlalnya dari Yalamlam. Dipahami? Yang dibahas sekarang apa ya, Pak? Yang dibahas sekarang adalah orang Mekah. Intinya orang Mekah, baik itu di batas wilayah haram atau di luarnya, mereka memulai ihlal haji dari tempatnya masing-masing. Dipahami misalnya? Apa bingung? Paham ya ini? Bayangkan, bayangkan antum di Mekah. Antum kalau bayangkan di Sidayu bingung. Mekahnya mana gitu. Bayangkan antum di kota Mekah. Hai barakallahu fikum. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah at-Tabuzaki Al-Minqari al-Basri. Qala haddathana Wuhayb. Wuhayb ibn Khalid al-Basri. Qala haddathana ibn Tawus Abdullah bin Tawus. An abihi dari bapaknya Tawus, wa Tawus ibnu Kaisan. An ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqata li ahli al-Madinah, menetapkan miqat, menetapkan sebagai miqat untuk ahli al-Madinah Dzulhulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, untuk orang Syam Juhfah, wa li ahli Najd qarn al-Manazil, dan untuk orang-orang Najd miqatnya adalah qarn al-Manazil, wa li ahli Yaman Yalamlam, dan untuk orang Yaman miqatnya adalah Yalamlam. Kemudian dikatakan di situ hunna lahunna, miqat-miqat tadi untuk penduduk-penduduk miqat tersebut. Dzulhulaifah untuk Madinah, Juhfah untuk Al-Syam, Yalamlam untuk Yaman, qarn al-Manazil untuk Najd. Waliman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna. Amin min ghairihinna. Waliman ata 'alaihinna min ghairihinna. Dan juga sebagai miqat untuk orang-orang yang datang melaluinya. Miqat bagi orang-orang yang datang melaluinya dari selain penduduk miqat. Yang ini paham? Jadi misalkan antum dari Indonesia, antum melalui Madinah, maka mikotnya Dhul Hulaifah. Antum melalui Syam, maka mikotnya Juhfa. Antum melalui Yaman, maka mikotnya Yalamlam. Antum melalui Najd, mikotnya Qarnul Manazil. Ya, dipahami ya? Itu mikotnya untuk orang-orang ahli mikot sana, dan untuk orang-orang yang datang melalui mikot tersebut dari selain penghuninya. Apa syaratnya? Mimman aradal hajja wal umrah, bagi siapa saja yang hendak atau yang meniatkan haji dan umrah, maka lewat ke mikotnya tadi masing-masing. Adapun kalau dia berangkat ke sana dengan tanpa niatan haji atau umrah, ya bebas, tidak ada yang namanya ihlal. Paham ya? Ya pakai baju biasa. Ada orang sana jadi TKI, ada orang sana kerja, ada orang sana ziarah ke mana, dan yang lain jadi sopir. Ya sudah, dia tidak memakai baju ihram dan tidak melafalkan ihlal. Sekarang orang biasa. Dipaham ya? Sebab tidak ada niatan umroh dan haji. Itu berlaku hanya untuk yang mau haji atau umroh atau dua-duanya. Dipaham ya? Qala wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha'a. Dan siapa saja yang tempat tinggalnya sebelum mikot, tempat tinggalnya barakallahu jauh dari mikot. Duna itu sebelum, tapi ngitung dari rumahnya. Ini rumahnya, mikotnya masih jauh sana. Tapi dia dekat dengan haram. Maka fa min haitsu ansha'a, maka dia ihlalnya atau miqatnya dari tempat dia mulai bergerak. Jadi yang terang hari ya, antum ini orang Mekah atau sekitar Mekah, tapi di luar tanah haram, tapi miqatnya masih jauh, baik, maka itu dari rumahnya masing-masing. Tidak harus mundur ke miqat, tapi dari rumahnya masing-masing persiapan ihram, kemudian antum membaca ihlal talbiyah, langsung menuju ke haram, ke Ka'bah berharam untuk umrah. Itu namanya waman kana duna dhalika famin haitsu ansha. Qala hatta ahlu makkah min makkah, hingga penduduk kota Mekah itu ihlalnya dari Mekah. Jadi gak harus mundur ke mikot yang tadi. Barakallahu kamilang ya kamilang. Ada mafhum. Hadis ini menerangkan tentang empat masalah mikotnya empat pihak. Gambaran dari lafadznya. Yang pertama, mikot orang-orang yang ada di sekitar mikot. Paham ya? Maka mikotnya dari mikotnya masing-masing. Madinah kasih Dhul Hulaifah. Al-Syam dikasih Juhfah. Tayyib, orang Najd dikasih Qarnul Manazil. Yaman dikasih Yalamlam. Satu lagi yang belum disebut, Irak dikasih Zatu Irkin. Untuk orang Irak, mikotnya namanya Zatu Irkin. Ini dengan ijma yang terasalah ijma ulama barakallahu fikum. Tayyib, yang pertama jelas. Yang kedua, menjelaskan tentang mikot orang-orang yang melintasi mikot tersebut. Orang luar, orang jauh, tapi dia menuju ke haram untuk haji dan umrah, aradasi mikot diawal umrah, maka mikotnya dari mana? Dari mikot yang dia lintasi. Niatkan haji, paham ya? Orang Indonesia itu jalurnya ke mikot itu Yalamlam. Dia langsung menuju ke Mekah dengan niat umrah atau haji. Maka persiapan di tanah suci, tanah air atau negara transit, menggunakan baju ihram, begitu melintasi yang namanya Yalamlam, melafalkan ihlal labbaikallahumma umratan, kalau umrah tidak melalui labbaikallahumma umratan wa hajja. Apa yang sunnah tambahannya? La riya fihi wa la sum'ah. Baru setelah itu melafalkan talbiyah labbaikallahumma labbaik. Fahami? Apa yang hanya? Wa man. Yang ketiga, menjelaskan tentang miqatnya orang yang di sekitar haram, ya, di sekitar haram tapi di luar tanah haram sebelum miqat, mikotnya masih jauh, maka miqatnya dia untuk memulai ihlal rumahnya, rumahnya masing-masing. Berkabar? Jadi tidak harus dia mundur ke belakang ke miqat. Apa ini? Misal rumahnya dia itu ini Mekah, Rat Madinah, sebelah timurnya Mekah, dia tengah-tengah situ. Dia tengah-tengah situ ya, di tengah-tengahnya itu ya, Pak. Yep. Maka dia dari rumahnya masing-masing memulai ihlalnya tadi. Tidak perlu dia mundur ke Madinah ke Dhul Hulaifah, tidak perlu. Paham ya? Langsung dari rumahnya masing-masing persiapan ihram dan segala macam, langsung melafalkan ihlal dari rumahnya masing-masing. Labbaik Allahumma umratan, langsung menuju ke Mekah, bukan mundur ke belakang menuju ke Madinah. Dipahami? Ingat ini yang mau niat haji. Yang keempat, menjelaskan tentang miqatnya orang Mekah. Baik. Disebutkan dalam hadis ini min Mekah. Miqatnya dari mana? Dari Makkah. Ini untuk apa ya, Pak? Untuk haji. Kalau untuk haji dari Mekah, dari tempat dia tinggal di dalam tanah haram, itu untuk haji. Adapun kalau untuk umrah, kemana? Lupa lagi, kemana? Harus keluar ke tanah halal, namanya al-hil. Dari situlah dia memulai ihlal untuk umrah. Paham ya? Masih ada saya di awal, untuk miqatnya orang Mekah yang makani dirinci. Kalau untuk umrah harus ke tanah hil, tapi kalau dia itu haji, langsung dari rumahnya masing-masing yang ada di tanah haram tadi, tanpa harus keluar ke tanah hil. Barakallahu fikum. Paham ini? Paham ya? Nah, masing-masing orang yang keadaannya sama seperti satu dari empat poin tadi, maka dia mengamalkan seperti kondisi masing-masing orang tadi. Mudeng ya, antum mukim di Madinah. Di Madinah, antum kepingin haji, kepingin umroh. Lewat mana miqatnya? Dhul Hulaifah. Sama kayak orang Madinah. Paham ya? Mudeng ini, antum tinggal di mana ini sekarang? Di Mekah. Maka antum hukumnya sama seperti orang Mekah. Kemudian antum tinggal di Jeddah. Jeddah itu di luar tanah haram. Antum kepingin haji, maka antum dihukumi sama seperti seseorang yang tinggalnya itu di luar tanah haram tapi jauh dari miqat. Maka dari mana kamu mulainya? Dari rumahnya masing-masing. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansya. Mudengi, mudeng. Antum melewati atau dari luar dari negara jauh, melewati satu dari miqat yang tadi, maka antum ihlalnya dimulai dari saat melintasi miqatnya yang dibawanya antum. Kalau melewati Dhul Hulaifah ya saat di atas Dhul Hulaifah, kalau melewati Qanul Manazil ya saat di atasnya Qanul Manazil, kalau melewati ya lam-lam, di atasnya ya lam-lam, kalau melewati Juhfah maka di atasnya Juhfah, kalau melewati Batu Irqin maka ketika di atas Batu Irqin antum memulai ihlal. Dipahami tidak? Sekarang bagaimana kalau antum bukan di atasnya tapi sejajar dengan dia, dengan miqat? Jawabannya ya dari miqat terdekat. Dari miqat terdekat. Tidak harus pesawatnya antum dipaskan di atas miqat. Tidak harus. Sesuai dengan apa namanya jalurnya dia. Ketika sudah di atas miqat atau sejajar dengan miqat terdekat, maka dari situlah antum memulai ihlal. Kalau di pesawat akan diumumkan. Akan diumumkan. 20 menit sebelum mendarat diumumkan. Setengah jam sebelumnya diumumkan. Sebentar lagi akan sampai miqat. Bagi yang mau umrah haji silakan mempersiapkan diri. Gitu. Udah, yang pasti langsung memakai baju ihramnya, baju yang lain dilepasi semua, Fauzi Ihram. Saya siap. Ya. 20 menit sebelum sebelum landing, sebelum mendarat, saya tahu. Sekarang sudah di atas mikot. Yang bagi haji silakan ihlal. Langsung di pesawat. Labbaik Allahumma umratan la ria fihi wa la sum'ah. Labbaik Allahumma labbaik. Di pesawat. Biasa itu. Tidak ada yang ada apa ini orang ini. Tidak ada. Justru yang enggak pakai baju ihram malah jadi minder sendiri. Waduh, ini pada ibadah. Makanya mereka nya ya, ada yang selimutan lah, ada yang apalah. Yang lainnya mantap. Baik Allahumma la baik. Keras suaranya. Barakallahu fiik. Gitu ya. Dipahami, Ikhwan? Paham ini? Supaya lebih paham, berdoalah kepada Allah dan ikhtiar supaya bisa berangkat umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin. Aja dong amin toh. Antum berdoa supaya dikasih kemudahan bisa berangkat umroh atau haji, lalu ikhtiar setelah itu. Nanti akan bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya mengamalkan riwayat-riwayat yang ada ini. Barakallahu fiikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Tadi ada pertanyaan, apakah kota Madinah termasuk tanah haram? Di Madinah juga ada batas-batas wilayah haram. Namanya Haram Madani. Yang di Mekah ada batas-batas wilayah haram, namanya Haramul Makki. Baik. Ada yang tanya, apa tanda perbatasannya? Semacam kayak tugu. Tugu mungkin sampai 2-3 meter bikin tugu, dikasih nama Bidayatul Haram. Namanya Haram Start gitu. Nanti ada lagi yang tugu dengan tulisan Nihayatul Haram. Finish. Nah gitu ya. Ini mulai haram, yang itu batas akhir, batas wilayah akhirnya haram. Kasih batas wilayah barakallahu. Ada tugunya. Nah, dalam Islam ada hukum yang berbeda. Tanah haram ada hukum khusus yang lain dengan tanah halal barakallahu. Jelas sangat diutamakan dalam Islam barakallahu fiikum. Apakah orang luar yang bermukim di Mekah juga kategori Al-Makki? Untuk bab haji dan umrah dikatakan Al-Makki, yakni dia tempat ihlalnya seperti orang Mekah. Tapi kalau status orangnya TKI, yang bahas TKI ya, dikatakan TKI bukan Makki. Dia orang Indonesia mukim di Mekah. Kalau namanya Al-Makki nasaban, itu asli nasabnya dari Mekah. Dalam pembahasan masalah haji dan umrah, haji dan umrah dikatakan ini termasuk hukumnya orang Mekah. Narik. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Nakfiri lahuna. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.